Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dengan kemudahan dan anugerah dari Allah Azza wa Jal, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seusai melaksanakan ibadah salat isya. Sejenak kita berkumpul untuk mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian adalah amalan yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar menempuh perjalanan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga dengan sebab perjalanan tersebut. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang tata cara mandi janabah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab Umdatul Ahkam. Dua hadis yang akan kita baca adalah informasi yang disampaikan oleh ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena info tentang tata cara mandi janabah yang langsung dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang bisa menyaksikan secara langsung tentunya yang memungkinkan adalah istri-istri beliau. Dan dua hadis ini, hadis yang pertama adalah info dari istri Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang kedua datang dari sahabiat istri Nabi alaihi salatu wassalam, Maimunah bintul Harith. Kita baca hadis yang ke-29. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kebiasaan apabila beliau hendak mandi janabah, ghasala yadaihi, beliau mencuci kedua tangannya. Ini yang kali pertama dilakukan oleh Nabi versi Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum beliau mandi janabah, beliau mencuci kedua tangan. Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Jadi beliau berkumur, kemudian mencuci muka, membasuh kedua tangan sampai siku, dan seterusnya seperti wudu untuk salat. Ini versinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangan beliau. Jadi beliau menyela-nyela rambut dengan kedua tangan. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai beliau ketika sudah merasa kulit kepalanya basah dengan air. Jadi apa namanya, beliau menyela-nyela rambutnya supaya air masuk sampai mengenai kulit kepala beliau. Afadha alaihi al-ma'a thalatha marratin. Ketika beliau merasa bahwasanya kulit kepalanya sudah terkena air, barulah Nabi menuangkan di atas kepala beliau air sebanyak 3 kali. Jadi gerakannya wudu dulu. Ya, setelah mencuci tangan, beliau kemudian berwudu. Selesai berwudu, beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangan. Berapa lama? Sampai dirasa kulit kepala kita sudah terkena air. Kalau sudah dirasa kayaknya sudah terkena air, baru kita tuangkan kepala kita dengan air sebanyak 3 kali. Thumma ghasala sa'ira jasadih. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengguyur semua tubuh beliau. Ini versi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara umum Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan informasi kepada kita bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika mandi janabah, mencuci kedua tangan beliau terlebih dahulu, setelah itu beliau berwudu seperti hendak sholat. Setelah berwudu, beliau menyela-nyela kepala beliau, rambut beliau dengan kedua tangannya, sampai dirasa kulit kepala sudah basah dengan air, baru diguyur kepala beliau dengan air sebanyak 3 kali. Sudah 3 kali diguyur, baru setelah itu beliau mengguyur, membasahi semua bagian tubuh beliau. Ini versi Aisyah. Waqalat, Aisyah kemudian bercerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mandi janabah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahidin. Dari satu bejana air. Dari satu, apa namanya, wadah air yang sama. Naghtarifu minhu jami'an. Aku dan Rasul alaihi salatu wassalam saling berbarengan menimba air, mengambil air dari wadah tersebut. Naam. Ini menunjukkan boleh suami istri mandi bersama ketika sama-sama mandi janabah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekaligus menunjukkan faedah kepada kita, tidak ada batasan aurat untuk pasangan suami istri. Tidak ada batasan aurat untuk pasangan suami istri. Suami boleh melihat semua bagian tubuh istrinya, begitu pula sebaliknya, istri boleh melihat semua bagian tubuh dari suaminya. Dan bahkan disyariatkan sesekali mandi bareng bersama dengan istrinya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hadis yang kedua versi dari Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha, lebih detail dari apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua hadis ini saling melengkapi dan digunakan oleh para ulama rahimahumullahu taala, gabungan dua hadis ini untuk menjelaskan kepada kita tata cara mandi janabah yang sempurna. Kita baca hadis yang ke-30. An Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annaha qalat, beliau bercerita, وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. Aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam air dalam sebuah wadah untuk mandi janabah. Ini menunjukkan bagaimana contoh dan teladan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengkhidmat suami mereka. Ini teladan bagi ibu-ibu kaum muslimat, di antara yang dicontohkan oleh ummahatul mukminin para sahabiah, mereka mengkhidmat suaminya dengan sungguh-sungguh. Sampai pada urusan menyiapkan air untuk mandi, mereka yang menyiapkan. Dan kalau diniatkan hanifidina azani Allah wa iyyakum sebagai khidmat untuk suaminya, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dia dapat bagian pahala dari tindakan tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Maimunah bintul Harith. Kemudian Maimunah melanjutkan ceritanya. فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ. Kalau tadi Aisyah, beliau mengatakan, Nabi sebelum mandi janabah mencuci kedua tangan. Sekarang Maimunah menjelaskan cara mencuci kedua tangan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika mandi janabah. Kata Maimunah, فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. Nabi alaihi salatu wassalam menuangkan air dengan tangan kanannya untuk tangan kiri beliau dua kali atau tiga kali. Jadi beliau ambil air dengan tangan kanan, kemudian diletakkan di tangan kiri beliau, dicuci dua kali atau tiga kali. Kalau Aisyah hanya menjelaskan secara umum, Rasul mencuci kedua tangan. Maimunah menjelaskan bagaimana sifat mencuci tangan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ambil air dengan tangan kanannya, kemudian dituangkan di atas tangan kirinya, baru kemudian dicuci. Naam. Sebanyak dua kali atau tiga kali. Ini pilihan. Boleh dua, boleh tiga. Kalau satu kali bagaimana Ustaz? Boleh. Ya, satu kali juga boleh. Tapi yang dicontohkan di sini, Nabi mencontohkan dua kali atau tiga kali. Tsumma ghassala farjahu. Kemudian Nabi mencuci kemaluan beliau. Ini yang tidak disebutkan dalam hadisnya Aisyah. Ya, Maimunah menjelaskan lebih detail. Setelah mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali, Rasul mencuci kemaluan beliau. Tsumma daraba yadahu bil ardi awil haidhi. Setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam menempelkan tangan beliau di tanah atau di tembok. Menepukkan tangan beliau di tanah atau di tembok. Marrataini aw thalatan. Sebanyak dua atau tiga kali. Kata Maimunah radhiyallahu taala anha. Ya. Untuk apa menepukkan tangan ke tembok atau ke tanah? Setelah mencuci kemaluan beliau alaihi salatu wassalam, beliau menepukkan tangan di tembok atau di tanah itu untuk lebih membersihkan tangan beliau ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menggunakan gabungan debu dan air. Ya, gabungan debu dan air ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dilakukan sebanyak dua atau tiga kali. Tsumma madmadha. Kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, menghirup air ke dalam hidung, tentunya kemudian dikeluarkan. Tsumma ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai siku-siku. Berarti beliau berwudu. Nah, ini yang menjelaskan menjelaskan detail wudu yang dilakukan oleh Nabi ketika mandi janabah. Kalau Aisyah hanya secara umum. Setelah beliau mencuci kedua tangannya, kemudian membasuh kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Itu Aisyah secara umum. Di sini diterangkan oleh Maimunah, Nabi alaihi salatu wassalam mencuci kedua tangan dengan mengambil air menggunakan tangan kanan, dituangkan di atas tangan kirinya, kemudian dicuci 2-3 kali. Kemudian mencuci kemaluan beliau, setelah itu menepukkan tangannya ke tembok atau ke tanah 2-3 kali. Baru setelah itu beliau berwudu dengan gerakan seperti wudu untuk sholat, kecuali mencuci kaki. Ya, karena hanya sampai pada tsumma ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Nabi membasuh wajahnya kemudian tangannya. Tidak disebutkan kaki. Ya kan? Kalau Aisyah menjelaskan seperti wudu untuk salat, Maimunah menjelaskan lebih detail, iya seperti wudu untuk salat selain mencuci kaki. Tsumma afadha 'ala ra'sihi al-ma. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menuangkan air di atas kepala beliau. Nah, oleh Maimunah tidak diterangkan seperti yang diterangkan oleh Aisyah. Kalau Aisyah menerangkan, selesai berwudu, Rasul menyela-nyela rambut. Sampai dirasa air sudah masuk atau mengenai kulit kepala, baru diguyur. Yang di hadisnya Maimunah tidak disebutkan. Sehingga dilengkapi dengan penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Selesai berwudu, selain mencuci kaki, baru kemudian kita menyela-nyela rambut dengan kedua tangan kita sampai dirasa air sudah masuk dan menyentuh kulit kepala kita, baru mengguyurkan air di atas kepala kita. Tsumma ghassala sa'ira jasadih. Baru setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mencuci, membasuh dan mengguyurkan air pada seluruh anggota tubuh beliau. Tsumma tanahha. Kemudian beliau menjauh. Ya, menjauh, pindah tempat. Fa ghassala rijlaihi. Baru setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Ini gerakan ini tidak beliau lakukan di awal wudu saat mengawali mandi janabah, diakhirkan. Selesai semua baru beliau mengakhiri menutup mandi janabahnya dengan mencuci kedua kaki. Ya, mencuci kedua kaki. Hadirina azani Allahu wa iyyakum. Sangat detail cerita dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau mengambil posisi atau pindah posisi, ya, baru mencuci kedua kakinya. Fa'ataituhu bi khirqatin. Setelah Nabi selesai, aku kata Maimunah mendatangkan untuk beliau, membawakan untuk beliau handuk. Kain atau dalam bahasa kita handuk untuk menyeka sisa-sisa air setelah mandi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Falam yuridha. Tapi Nabi enggak mau pakai handuk. Ya, Nabi enggak mau pakai handuk. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Seusai mandi janabah, apakah boleh pakai handuk atau yang sunnah tanpa handuk? Ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan lafaz yang disampaikan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha. Sebagian mengatakan yang sunnah kalau mandi janabah tidak menggunakan handuk. Yang sunnah tidak menggunakan handuk. Alasannya apa? Nabi tidak menerima handuk yang dibawakan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua mengatakan justru yang sunnah menggunakan handuk seperti mandi-mandi yang lain. Ya, seperti mandi-mandi yang lain. Dari mana istinbat tadi diambil? Dari tindakan Maimunah. Karena beliau tahu kebiasaan Rasul, selesai mandi mesti cari handuk. Maka Maimunah membawakan handuk. Seandainya itu bukan kebiasaan Nabi, maka Nabi akan minta handuk. Kan gitu ya? Nah, Maimunah inisiatif beliau karena sering menyiapkan air untuk mandi janabahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau karena sudah terbiasa otomatis ketika dilihat Nabi selesai mandi janabah, langsung disiapkan handuknya. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan, yang sunnah pakai handuk sama seperti mandi-mandi yang lain. Terus yang rajih yang mana Ustaz? Dua-duanya boleh diamalkan. Ya. Bebas. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mau pakai handuk, monggo. Ya. Mau enggak pakai handuk seperti yang akan dicontohkan di sini, faja'ala yanfudul ma biyadaihi. Nabi enggak mau pakai handuk, kemudian beliau membersihkan sisa-sisa air dari tubuh beliau menggunakan kedua tangan beliau. Ya, boleh pakai kayak gini, boleh pula menggunakan handuk. Hadirin azani Allahu wa iyyakum. Ya, sama-sama apa namanya disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, dan itu perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam memahami lafaz hadis yang disampaikan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha. Yang lebih tepat seperti yang disampaikan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdul Ba Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibas rahimahullahu taala, sesekali pakai handuk, sesekali tidak pakai handuk. Ya. Sehingga boleh pakai handuk terus monggo, tanpa pakai handuk boleh, sesekali pakai handuk, sesekali tidak juga boleh. Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Hanya saja dalam hadis riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ciri beliau seusai mandi janabah itu nampak apa namanya masih tersisa tetesan-tetesan air dari rambut beliau. Ya, terlepas pakai handuk atau enggak, tapi Ibnu Abbas, kok tahu Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas itu keponakannya Maimunah. Yang hadisnya sedang kita baca ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas sering menginap di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha untuk melihat dan memperhatikan serta mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan Rasul kebiasaan beliau kalau habis mandi janabah, berbeda dengan mandi-mandi yang lain, itu masih nampak sisa-sisa air menetes dari rambut beliau. Nah, Hakadha ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Dari dua hadis ini, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, jelas bagi kita bagaimana tata cara mandi janabah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini disebut oleh para ulama dengan ghuslun kamil, mandi janabah yang sempurna. Mandi janabah yang sempurna. Sehingga kalau kita mau mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau ingin menghilangkan janabah dari diri kita, diupayakan lebih sering menggunakan mandi janabah yang sempurna daripada mandi janabah yang sifatnya mujzi, ya, yang sifatnya sudah cukup menghilangkan janabah dengan membasahi semua bagian tubuh kita. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan dalam hadis yang tadi kita baca, kebiasaan Nabi kalau mandi janabah itu menggunakan tata cara yang sempurna. Jadi kebanyakannya beliau mandi janabah dengan tata cara yang sempurna. Sehingga kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam berusaha mengikuti dan mencontoh teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.